sana ngati kalaksanan kang dadi setiaku. Kuwo suwe ngon kungenteni mung seliramu kang dayem piimpi. Rino kelawan wengi tak sesuwun tengelayan pamuji. Awas daki preset yang ngerti muki-muki ketinggi ring lagi apa tenan apa iki mimpi eleng-eleng semono yen saben ketemu abrang-abrang rata di kerasa merah.